حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر الكريم، الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة الكريمة، ونعن الله وإياكم بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أرنا وإياكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رؤية وغدوة وفي البرزخ وفي يوم القيامة. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan rahasia keberkahan di bulan-bulan tertentu yang padanya terlimpah keluhuran yang lebih. Keluhuran Allah tidak pernah berhenti berpijar dan tidak pernah terbenam bagi hamba-hambanya. Berbeda dengan matahari yang timbul dan tenggelam, berbeda dengan bulan yang muncul dan sirna, berbeda dengan lautan yang tiada berhenti bergoyang, berbeda dengan bumi yang terhampar dan bumi yang meninggi, berbeda dengan segala makhluk laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keluhuran kepada hamba-hambanya dan mereka yang mendapatkan keluhuran itu adalah keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam yang telah disetujui oleh Allah untuk masuk ke dalam samudra cahaya la ilaha illallah. Samudra cahaya itu menerangi jiwa hamba-hambanya sehingga sirnalah segala sifat yang hina, sehingga muncullah segala sifat yang luhur. Cahaya itu membenahi jiwa sehingga ucapan pun, ucapan, penglihatan, pendengaran, perbuatan dan yang di sekitar kita terang benderang dengan cahaya la ilaha illallah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi haramahullah 'alan nar. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka. Api neraka diharamkan Allah untuk menyentuh orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid dari dasar sanubarinya. Oleh sebab itulah, dengan kebesaran dan keagungan kalimat la ilaha illallah, berpijar cahaya kemuliaannya di bulan mulia ini, di bulan terang benderangnya kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dirangkum di dalam suatu rangkuman luhur, yaitu berupa ibadah salat yang dihadiahkan Allah kepada kita di bulan Rajab, dan undangan tunggal untuk makhluk satu-satunya makhluk tunggal yang paling mewarisi cahaya la ilaha illallah, paling terang benderang dengan cahaya la ilaha illallah, dan terpilih sebagai satu-satunya makhluk yang memimpin orang-orang yang terang benderang dengan cahaya la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad. Maka oleh sebab itu kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini, dan ini juga sudah sering hampir selalu kita baca di setiap malam Selasa. Namun sebagian banyak yang bertanya, kok ucapannya beda, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Riwayat dari mana tuh ucapan kayak begitu? Diulang-ulang banyak di majlis Rasulullah, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka banyaknya pertanyaan itu layak kita jawab agar diketahui oleh hadirin hadirat, untuk tenang dan yakin bahwa yang kita amalkan kesemuanya sejalan dengan apa yang diperbuat oleh guru kita, guru mulia kita yang mengajari kita kalimat ini di saat kita mengadakan acara event besar kita di Monas untuk mengajarkan kalimat ini diulang-ulang selama 3 kali. Dan itu sebenarnya bukan ajaran guru mulia saja sanadnya terputus di situ, tapi justru sanad bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu bukan ucapan yang mengada-ngada di majlis Rasulullah, bikin hal yang aneh-aneh. Orang sudah kenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bikin lagi kalimat lain diucapkan dan diucapkan bersama-sama. Ini hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca bersama-sama. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه إمام بخاري. كلمة ديني دي أجركن oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam indal karb, yaitu di saat datang musibah, jika dalam kesulitan, maka Rasul mengajarkan kalimat ini. Maka dengan cahaya keluhuran la ilaha illallah, maka musibah itu akan tertepis bagaikan debu yang tertiup angin, dari angin yang dahsyat, dari angin yang keras, angin yang sangat kuat, dari hembusan kalimat la ilaha illallahul azimul halim, yang berarti tiada Tuhan selain Allah al-azim, yang maha agung, al-halim, yang maha berlemah lembut, yang maha berkasih sayang. La ilaha illallah rabbul arshil azim, Rabbul Arshil Azim, yang maha memiliki arsy yang agung. Dan Rabbus sama yang terakhir la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Tiada Tuhan selain Allah. Telah kita pahami makna kalimatnya sedikit, sungguh sedikit yang kita pahami dari makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim, yang maha menguasai, memiliki dan mengasuh bumi, langit dan arsy yang agung dan mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, dari hal yang perlu kita pahami dari kalimat ini adalah penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa di saat-saat kita dalam kesulitan diajarkan bacaan-bacaan atau doa-doa yang bisa membuat kesusahan dan kesulitan kita sirna. Berapa banyak kesulitan yang sirna dan dicabut oleh Allah sebab orang itu mengamalkan kalimat ini. Kalimat ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kini sampai ke telinga kita yang sanad keguruan kita, bersambung kepada guru mulia kita, dari guru ke guru, dari al-hafidh kepada al-hafidh kepada al-hafidh, hingga Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, maka oleh sebab itu pelajari zikir-zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bekal hidup kita selamat daripada musibah. Namun mereka yang mempunyai idrak yang dalam, mereka yang mempunyai ketajaman pemahaman yang mendalam, mereka tidak hanya memikirkan bahwa kalimat ini menghapus masalah di dunia. Kalimat ini menghapus juga permasalahan di akhirat. Karena telah disabdakan oleh Rasul sebagaimana hadis yang kita dengar tadi, la man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi haramahullah 'alan nar. Allah mengharamkannya dari api neraka. Yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun banyak orang yang meremehkan keagungan kalimat ini, maka mereka justru merasa tidak perlu kalimat ini harus banyak diulang-ulang dan disebut-sebut, malah justru melarang orang banyak menyebut kalimat ini. Dikatakan Rasul juga lah nyebut la ilaha illallah bareng-bareng rame-rame. Emangnya hidup di zaman Rasul ente? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kemuliaannya. Maka di saat muslimin penuh dengan musibah dan masalah, ditimpa dengan macam-macam dosa, terjebak dengan macam-macam kehinaan, terjauhkan dari permasalahan-permasalahan mulia, hingga ia jauh seakan-akan terikat dari mencapai tempat dan apa perbuatan-perbuatan yang mulia, di dalam keadaan itu kemana mereka akan melarikan diri kalau bukan ke perkumpulan zikir untuk mencabut segala masalah yang menimpa mereka, kesusahan yang menimpa mereka, permasalahan yang menimpa mereka, kesedihan yang menimpa mereka, permasalahan yang menimpa mereka, dosa yang menindih mereka, membuat musibah semakin banyak, dan banyaknya juga permasalahan yang akan timbul barangkali di barzakh dan di yaumul qiyamah atau di masa depannya di dunia ini. Maka berkumpul dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah hampir tidak pernah dilepaskan oleh para salafus saleh. Di dalam setiap majlis-majlis ta'lim, diakhiri dengan kalimatut talqin disebutnya. Yaitu la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang jadi dirisaukan itu adalah jika orang sudah tenggelam dengan banyaknya dosa, di saat ia sakratul maut, ia tidak bisa mengucap la ilaha illallah dan lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah begini permasalahannya, itulah yang dirisaukan para ulama dan para imam dan salihin, sehingga mereka menjadikan perkumpulan-perkumpulan majlis-majlis itu selalu pasti adanya kalimat la ilaha illallah. Berkata Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, karena agungnya kalimat ini, maka hal yang mustahab fih untuk diulang-ulang, hal yang baik untuk kalimat ini diulang-ulang. Kenapa? Supaya kalimat ini tertanam di hati kita. Kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man yahfadha dakhala al-jannah. Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Allah mempunyai 99 nama yang tercantum di Al-Quran. Barang siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga. Apakah kita berpikir cukup menghafal saja, enggak usah ibadah yang lain? Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang menghafalnya itu berarti yang sering menyebutnya, berarti sering memanggil nama Allah. Berarti ia banyak hafal, karena terus ia menjaga hafalannya, berarti sering menyebut nama Allah. Makin sering ia menyebut nama Allah, makin ia lebih banyak ingat pada Allah. Makin ia ingat kepada Allah, kalimat itu kan masing-masing punya makna. Maha lembut, maha kasih sayang, maha melimpahkan rahmat, maha besar siksaannya, maha murka dan lain sebagainya. Ia kan ini maha berwibawa, maha agung, maha luhur, maha melimpahkan kemudahan. Hal-hal seperti itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, akan membuat ia banyak berbuat yang baik dan meninggalkan hal-hal yang hina. Maka oleh sebab itu, cahaya 99 nama Allah itu jika ada di hati kita, akan banyak menjaga kita daripada hal-hal yang hina, dan di saat wafat kalimat itu yang menguasai hati kita. 99 nama Allah, cahayanya akan melingkupi dan menaungi kita, seakan-akan kain kafan dengan cahaya nama Allah subhanahu wa ta'ala ia dimakamkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat juga satu peristiwa yang perlu kita ingat di awal bulan Rajab, adalah peristiwa perang Tabuk yang terjadi pada akhir Jumadil Tsani dan awal Rajab. Demikian sebagian ulama menyampaikan, pada tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah ini tahun 10 Hijriah Rasulullah, satu tahun setelah kejadian perang Mu'tah, pada Jumadil Ula, ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Zaid bin Harithah, dan Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum majmuhin wafat di Mu'tah. Setahun kemudian terjadi lagi kabar sampai kepada Rasul bahwa pasukan Romawi akan masuk ke Jaziratul Arab melewati Tabuk. Maka Rasul saat itu dalam keadaan sulit. Diriwayatkan di dalam Sirah Ibn Hisham, Rasul mengumpulkan para sahabat, hai siapa yang bisa membantu, untuk apa, barangkali punya kelebihan kuda, atau punya kelebihan keledai ataupun unta, atau punya kelebihan harta, atau dia seorang yang mempunyai senjata simpanan yang banyak, pedang barangkali, perisai dan lainnya, yang bisa dijadikan modal dan juga mungkin simpanan makanan yang banyak, karena perjalanan ke Tabuk, perjalanan yang terjauh dari ghazwahnya Rasulullah SAW, sangat jauh menuju Tabuk ini. Maka di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah kepada para sahabat untuk bersedekah. Maka yang pertama kali menjawab di saat para sahabat diam adalah Sayyidina Utsman bin Affan bin Nurain radhiyallahu anhu wa arda. Ia berkata, wahai Rasulullah, dariku 1000 dinar. 1000 dinar dan riwayat 100 dinar. Riwayat 1000 dinar uang emas dariku ya Rasulullah untuk biaya keberangkatan perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW meneteskan air mata dan berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah seraya berdoa, Allahumma rda an Utsman fa inni anhu radhi. Wahai Allah, ridailah Utsman bin Affan, sungguh aku ridha padanya. Maka saat itu persiapan keberangkatan menuju Tabuk pun segera disiapkan. Perjalanan Rasulullah SAW adalah menahan kelompok pasukan Romawi menyerang Jaziratul Arab melalui wilayah Tabuk. Karena wilayah Tabuk adalah pantai. Di saat itu Rasulullah SAW ingin menahannya jangan sampai masuk, apalagi ke wilayah Muslimin mengarah ke Madinah. Maka berangkat untuk ditunggu langsung di pantainya. Berangkatlah di saat itu, keberangkatan pada bulan Jumadil Tsani, dalam riwayat lain di bulan awal Rajab. Maka yang menyatukan riwayat ini mengatakan kejadian itu keberangkatannya di akhir Jumadil Tsani dan di awal bulan Rajab karena perjalanan yang jauh. Rasulullah SAW berangkat dan memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk tetap berada di Madinatul Munawwarah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib diam, ada sedikit kekecewaan, tambah lagi orang-orang berkata, ya engkau wahai Ali, pemuda yang mempunyai kemampuan membela Islam, yang mempunyai kehebatan di dalam peperangan, ternyata didudukkan, ditugaskan untuk jaga perempuan dan anak-anak di Madinah. Maka Sayyidina Ali yang masih sangat muda saat itu tidak tahan mendengar ucapan itu, segera mengambil senjatanya dan pedang dan perisai dan baju perangnya. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ataraktani ma'ar rijal wan nisa. Wahai Rasulullah, kau berangkat perang dan akan kau tinggalkan aku di sini bersama anak-anak kecil dan wanita. Maka diriwayatkan di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dan lainnya bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tarda ya Ali an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Apakah kau ridha wahai Ali, pangkatmu atau derajatmu di sisi Allah bagaikan Nabi Harun yang membantu Nabi Musa? Akan tetapi illa annahu laisa nabiyyun ba'di, cuma masalahnya tidak ada nabi setelah aku. Jadi kalau ada nabi setelah aku, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, derajatmu denganku sangat dekat. Begitulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan pemuda yang penuh dengan semangat juang ini agar tidak patah hati atau kecewa dan merasa diremehkan atau merasa tidak bisa ikut mendapatkan pahala jihad. Dan beliau ingin selalu melindungi Rasul, namun Rasul tahu peperangan Tabuk ini tidak peperangan yang besar. Maka oleh sebab itu Sayyidina Ali dibiarkan saja di Madinatul Munawwarah untuk mentarbiyah jiwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah murabbi yang paling mulia dan agung dari semua murabbi. Murabbi itu pengasuh yang mengasuh murid menjadi orang yang saleh dan dekat kepada Allah. Zaman sekarang 4-5 orang kumpul sudah ada gurunya dan aku murabbi. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, yang diajari, yang ngajari kalau ditanya apa itu fikih enggak tahu. Ya, tahunya google.com. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lihat Al-Qur'an terjemahkan dengan letterlek begitu saja. Sudah, Allah ada di atas arsy, berarti tempatnya Allah ada di atas arsy. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kelompok yang seperti ini semoga dibersihkan oleh Allah dan diberi hidayah. Jadi kita tidak ridho Jakarta ini jatuh kepada kelompok yang seperti ini, sehingga kita sudah berniat Jakarta ini akan berkibar menjadi kota Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kota yang damai, kota yang bersalawat, kota yang jauh dari tawuran, bukannya kota teroris, bukannya kota anarkis, bukannya kota narkoba, bukannya kota perjudian dan perzinahan. Betul. Jadi nazirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu sebagian mengatakan pertanyaan sungguh banyak kepada saya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di arasy, di kalimat la ilaha illallah rabbul arsyil azim, yang mempertanyakan ayat yang difirmankan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tsumastawa 'alal arsy, mau membahas kalimat ini padahal imam-imam besar semacam Imam Ahmad bin Hanbal, yang Imam Ahmad bin Hanbal itu berguru pada Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu berguru pada Imam Malik. Imam Malik saat ditanya masalah ini, beliau menjawab nu'minu biha wa nusaddiq biha. Beliau berkata majhul ma'kul, iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah, wa inni ra'aituka rajul su' fakhrijuhu minni. Maka berkata Imam Malik, tidak difahami makna ayat itu, majhul. Tidak difahami maknanya majhul, ma'gul. Tidak bisa ditolak dengan akal karena firman Allah. Iman bihi wajib, percaya iman bihi wajib, usual anu bid'ah. Beriman kepada ayat itu wajib, tapi bertanya tentangnya adalah hal yang bid'ah, dalalah, hal yang buruk, hal yang tidak boleh dipertanyakan. Karena ini ayat mutasyabih. Di satu waktu firman Allah mengatakan Allah Subhanahu wa taala istawa, thumma istawa, istawa 'alal 'arsy. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas bahwa ulama nudiya min syati'il wadi fil bug'atil mubarakati min syajaratin ayyakulu ya Musa inni anallah rabbul alamin. Ketika Allah menurunkan wahyu pada Nabi Allah Musa, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru di lembah Tursina yang suci, dari salah satu pojok di tempat yang dilimpahi keberkahan, dari salah satu sudut terdengarlah coba kaum ibu yang membawa anaknya ditenangkannya di majlis yang banyak disebutkan hadis-hadis Rasul tidak pantas untuk membawa anak yang suka ribut di majlis. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, diterbitkan kru. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Malik bin Anas bin Malik, jika di majlis beliau dibacakan hadis, ada orang yang mengangkat suara, besar orang besar kah atau orang kecil kah, maka berkata Imam Malik, keluarkan orang ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajaru lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd. Jangan sekali-kali mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antah babu, seperti kalian boleh saling mengangkat suara satu sama lain. Antah bata amalukum wa antah bata amalukum wa antah bata amalukum wa antum la tashurun. Jatuh seluruh amal pahala kalian tanpa kalian sadari. Imam Malik berkata itu ayat bukan hanya untuk di hadapan Rasul saja, tapi setiap orang membacakan hadis layak orang itu mendengar. Jika ia bersuara, kena ia hadis itu. Karena apa? Dalilnya riwayat Sahih Bukhari. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat dua orang keras mengangkat suara di Masjidin Nabawi, riwayat Sahih Bukhari, Sayyidina Umar bin Khattab berkata pada salah seorang sahabat, panggil dua orang itu. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Minain antumah? Dari mana kalian berdua?" Maka berkatalah orang itu, "Min Taif." "Oh, dari Taif." "Law kuntuma min hadzal balad, min hadzal balad la uja'tukuma tarfa'an aswatukuma fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Untung kalian dari luar kota. Kalau kalian dari sini, kalian akan kucambuk karena berani mengeraskan suara di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul sudah wafat, Sayyidina Umar berbuat seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap di Masjidin Nabawi. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dilanjutkan, maka doa untuk Sayyidina Ali, tenanglah Sayyidina Ali dan dia kembali ke Madinatul Munawwarah. Setelah ia kembali ke Madinatul Munawwarah, maka di saat itu, jika ia kembali ke Madinatul Munawwarah, pasukan menuju Tabuk terus berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang berkata, "Ya Rasulullah, izin li wa la taftinni." "Ya Rasulullah, aku minta izin tidak ikut ke Tabuk." Males judulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ayat, kalau benar-benar ia punya halangan atau punya uzur, tentunya pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan juga, mengizinkan juga. Tapi ia berkata, "Idzan li wa la taftinni." "Jangan kau buat aku terjebak fitnah." "Kenapa?" "Karena aku ini," dia berkata, "aku ini suka melihat perempuan-perempuan yang cantik. Wanita-wanita di Tabuk sana banyak yang cantik. Jadi aku takut tergoda, lebih baik aku tidak pergi." Justru ketidakpergiannya itulah yang menjebak ia pada kalimatnya sendiri, "Idzan li wa la taftinni." Izinkan aku, jangan jatuhkan aku ke dalam fitnah. Justru ia jatuh ke dalam masalah karena memisahkan diri dari pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas juga kaum munafikin, mereka berkata, "Janganlah kalian berangkat di saat sedang panas terik." Ya, mereka berkata demikian. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ucapan mereka, La takhruju fil hari, jangan keluar di waktu yang sangat panas. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna jahannama ashaddu harra, naru jahannama ashaddu harra, neraka jahannam itu lebih panas daripada musim panas. Maka oleh sebab itu orang munafik itu sebagian ada yang bertobat, sebagian tetap di tempatnya. Riwayat Ibn Hisham, ada di antara mereka yang ingin menginap di satu malam dan membicarakan tentang keberangkatan Tabuk. Dari kaum munafikin, pagi hari mereka sudah hangus tubuhnya tanpa ditemukan lagi satupun yang hidup. Dari hadirat yang dimuliakan Allah, maka berangkatlah kelompok para sahabat, dan ada yang datang beberapa orang tidak punya kendaraan. Ini berangkat ke Tabuk, jauh, harus punya kendaraan. Keledai enggak punya, kuda enggak punya, unta enggak punya. Mau ikut, ya barangkali bisa unta, bisa ditunggangi berdua, bertiga barangkali. Dia datang, riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wallahi la ahmilukum, demi Allah aku tidak akan bisa membawa kalian. Kenapa? Karena enggak ada. Kendaraan yang sudah ada dari binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang dipakai untuk tunggangan, semuanya sudah penuh. Maksudnya keledai kemampuannya membawa dua, ya sudah dua. Kuda membawa dua, dua. Kudanya masih kecil, hanya mampu membawa satu, ya satu. Semua sudah penuh. Kasarnya. Ya, kalau kita bilang gerbong kereta sudah penuh. Ya, sudah penuh, mau lebaran. Tidak ada lagi tiket, kasarnya gitu. Tidak ada tempat lagi untuk membawa kalian. Maka mereka menangis, mengalirkan air mata. Maka tiba-tiba datanglah beberapa orang dari sahabat Rasul membawakan tunggangan-tunggangan yang baru. Maka Rasul berkata, akan ku kafarati sumpahku tadi, maka kalian boleh ikut. Maka bergembiralah hati mereka. Pastana rawaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi pun gembira cerah karena beliau sedih tidak bisa membawa mereka berangkat menuju Tabuk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di tengah perjalanan, maka di saat itu Abu Khaisamah radhiyallahu anhu wa ardah datang. Dari mana? Dari luar Madinah, pulang ke rumah. Sampai di Madinah, ia dengar Rasman laki-laki. Kok sepi? Yang ada semua anak kecil sama perempuan. Tidak ada satu orang di sini pun. Tanya sama anak di situ, hei, mana orang-orang? Berangkat sudah. Dia jauh, 2-3 hari berangkat. Berangkat ke mana? Ke Tabuk. Masya Allah. Dia pulang dari perjalanan jauh. Masuk ke rumahnya, istrinya sudah menyirami, kan zaman dulu belum ada lantai ubin, zaman dulu lantainya tanah, jadi tanah itu sudah disirami dengan air, ditutupi dengan tikar, ya, dengan dihias supaya ia duduk tenang. Kenapa dibasahi? Supaya sejuk, maksudnya jadi nggak duduk panasan. Di dalam rumahnya sejuk, terkena angin. Sudah disiapkan makanan, minuman, karena suaminya mau datang. Begitu datang, ia lihat makanan, minuman, tempat yang sejuk. Rasulullah dalam perjalanan, dalam panas, dalam haus, dalam lapar, demi Allah tidak akan aku masuk ke rumahku. Ia pun segera berkata kepada istrinya, siapkan lagi perbendaharaan yang lebih untuk aku berangkat. Maka ia pun berangkat menyusul Rasulullah SAW, tidak menginjak rumahnya sedikit pun, karena ia selalu ingin bersama Rasulullah SAW, sehati dengan Sayyidina Muhammad. Rasul dalam panas, dalam perjalanan, dalam lapar mungkin, aku mau duduk-duduk tenang dengan makan dan minum bersama istriku. Tidak. Maka ia pun berangkat. Di saat Rasul sedang beristirahat, datang seorang dari kejauhan. Maka berkatalah seorang penjaga, ya Rasulullah, rajulun mughbil. Oh ya Rasulullah, ada orang datang dengan kudanya dengan cepat. Rasul berkata, kun Abu Khaizamah. Jadilah Abu Khaizamah. Benar saja yang datang Abu Khaizamah radhiyallahu anhu arda, dan dia menceritakan kejadian dan memohon maaf datang terlambat karena ia tidak tahu ia di luar kota. Saat Rasul berangkat, Rasul mendoakannya dengan kebaikan. Kemudian perjalanan diteruskan. Tidak lama ada orang yang berkata, si fulan kemana tuh gak ikut, si fulan kemana tuh gak ikut, si fulan mana tuh gak ikut. Rasulullah SAW berkata, biarkan saja. Kalau Allah kehendaki mereka ikut, mereka akan menyusul. Jika Allah tidak berkehendak, mereka tidak akan berangkat. Maka Rasulullah SAW sampai pada suatu tempat beristirahat. Maka saat itu datang seorang berjalan kaki dengan membawa barang-barangnya di pinggulnya sendiri, dipanggul oleh dirinya sendiri. Dia bawa barangnya, dibawa sendiri, berjalan kaki. Siapa dia? Rajulun mughbil masyian ya Rasulullah. Ada orang datang tapi jalan kaki ya Rasulullah, barangnya digendong sendiri barang-barangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kun Abu Dzar. Itu jadilah Abu Dzar. Benar saja yang datang adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, karena keledainya sudah tua, jalannya lambat. Maka ia angkat barang-barangnya, ia panggul-pinggul sendiri, ia tuntun keledainya, ia tidak bebani keledainya dan tidak ditunggangi, dibawa saja. Maka Rasul berkata, rahimallah Abu Dzar, rahimallah Abu Dzar, yamshi wahduh, wa yamut wahduh, wa yub'ats wahduh. Rahmatnya Allah berlimpah pada Abu Dzar. Dia berjalan sendiri, datang sendiri, nanti dia akan wafat sendiri, dalam keadaan sendiri, dan nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sendiri. Rasulullah SAW, orang lain dibangkitkan bersama-sama, Abu Dzar Al-Ghifari dikhususkan oleh Allah, dibangkitkan sendiri. Radiyallahu anhu wa ardah ala Abu Dzar Al-Ghifari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah SAW di suatu perjalanannya itu kehilangan keledainya di saat menginap. Keledainya lepas. Ada orang munafik di antara yang ikut. Ada aja munafik itu di mana-mana ada. Iya. Di zaman Rasul ada, malah ikut perang Tabuk dia munafik ikut juga. Pikirannya kalau orang munafik kan kalau masuk situ ya, nanti kan kalau menang, wow, hartanya Romawi itu seperti apa? Kan begitu pikirannya. Maka oleh sebab itu orang-orang munafik ikut. Ada di antara orang munafik ini berkata, ya, katanya Nabi bawa kabar dari langit. Ini untanya hilang, enggak tahu kemana. Dia sendiri enggak tahu untanya hilang. Masa yang begini disebut Nabi? Katanya bawa kabar dari langit, untanya hilang, enggak tahu kemana. Dia bicara dengan seseorang. Dia berdua dengan Abu Umarah radhiyallahu anhu wa arda. Umarah ini mendengar ucapannya, pergi kepada Rasul. Orang lagi melaporkan kepada orang, lagi mendengar Rasul menyebut ucapan itu. Ada orang yang berkata di antara kita bahwa aku ini Nabi membawa kabar dari langit, tapi tidak tahu di mana posisi ontaku berada karena ontaku hilang. Aku tahu, aku tidak mengetahui kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Dan ontaku berada dalam keadaan terjepit dan terjebak di salah satu pepohonan di wilayah tempat anu ditunjuk oleh Rasul. Maka marahlah Abu Umarah ini radhiyallahu an pada temannya yang munafik yang dibawa satu tunggangan dengan Rasul. Dia berkata, mulai sekarang kau jangan ikut denganku, turun jalan kaki. Gak usah ikut lagi, kalau gak pulang ke Mekah. Gara-gara kau ini, aku mau jalan dengan orang seperti engkau. Berkata ia kepada munafik tadi. Perjalanan dilanjutkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yohana. Raja Yohana beragama Nasrani dan di saat itu Raja Yohana menolak untuk masuk Islam tapi ingin berhubungan baik dengan Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak ingin berperang karena kami akan menuju Tabuk, maka kau tidak ingin berperang, maka kau harus membayar dhimmah yang disebut pajak bagi orang non-muslim. Ini sebagian orang-orang yang ingin mengadu domba antara agama, mereka mengatakan, jahatnya orang muslim itu kalau menguasai orang non-muslim, mereka harus bayar dhimmah. Padahal justru dhimmah itu adalah semacam pajak yang harus dibayar oleh orang non-muslim jika mampu, uangnya untuk menjaga mereka. Uangnya itu akan dipakai untuk membayar pasukan, menjaga mereka, dan jauh lebih rendah dari zakat. Kalau muslim ada 7 zakatnya, zakat fitrah, zakat rikaz, zakat ma'din, zakat timar, zakat ni'am, zakat ada 7 macam zakat. Ini cuma satu aja zimah, lebih kecil daripada zakatnya muslimin. Zakat apa? Maka ia membayar zimah. Maka Raja Yohana memilih untuk membayar zimah. Yaitu jizyah, maaf zimah. Jizyah. Maka ia membayar jizyah, yaitu pajak untuk orang non-muslim. Maka Rasul menulis surat perjanjian kepada Raja Yohana. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara salah satu kalimat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sufunuhum wa sayyaratuhum fi sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahri fi lahum dhimmatullah wa dhimmatul Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kendaraan-kendaraan mereka dan juga kapal-kapal mereka di lautan berada dalam jaminan Allah dan jaminan Muhammadin Nabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah membayar jizyah. Mereka sudah bayar jizyah, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pasukan yang dibayar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari uang jizyah mereka untuk melindungi mereka sendiri. Hebatnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang non-muslim yang mereka membayar jizyah dan mereka tidak memerangi Islam, maka bagi mereka disebut zimmatullah wa zimmatu Muhammadin Nabi. Bagi mereka jaminan Allah dan jaminan Muhammad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka fi barrihim wa bahrihim, di laut dan di daratan, dalam keadaan jaminan Muhammad dan jaminan Allah dan Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, Raja Yohana telah menyerahkan jizyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Al-Walid di satu malam untuk menemui Raja Ukaidar di wilayah situ, dekat dengan Tabuk. Raja Ukaidar, kau datangi ya Khalid, akan kau temui dia keluar hanya dengan 2-3 orang. Rasul sudah mengetahui kabarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kabar itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin peperangan terjadi dengan tentara Raja Ukaidar. Rasul berkata, kau pergi ke istananya, dia akan keluar. hanya dengan adiknya atau saudara-saudara syagiknya, yaitu saudara kandungnya yang bernama Hasan kalau tidak salah, dalam riwayat Ibn Hisham. Maka di saat itu tangkap Ma'ruf Khalid bin Walid bersama beberapa muslimin datang turun melewati benteng, keluar mendekati istana dan melihat betul lagi keluar Raja Ukaidar sedang kebingungan karena dia ini orang yang suka menangkap kerbau-kerbau yang buas, ya, kerbau-kerbau yang buas, dia orang yang sering menangkapnya. Tiba-tiba kerbaunya ini banyak yang lepas, ya keluar, kenapa bisa begini? Maka ia keluar, maka ditangkaplah dia dan diambil pakaiannya, jubahnya, dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Raja Ukaidar ini. Maka ketika melihat pakaiannya yang terbuat dari sutra, juga dari tenunan benang-benang emas, maka para sahabat ta'ajabun. Para sahabat musab-musab, gak pernah lihat seumur hidup pakaian seindah ini. Maka Rasul berkata, ta'ajabun min kuwa'i Ukaidar, apakah kalian ini takjub dengan keindahan pakaian Ukaidar ini? Sungguh manadil Sa'adah, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya, sungguh sapu tangannya penduduk surga itu, salah seorang sahabat Rasul, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad jauh lebih indah dan jauh lebih berharga daripada pakaiannya si Raja Ukaidar yang demikian hebatnya dan indah itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk sampai 10 hari. Tentara Romawi tidak kunjung datang. Raja Ukaidar membayar jizyah dan kemudian tidak lama ia masuk Islam. Namun setelah Rasul wafat, ia kembali murtad dan kemudian diperangi dan wafat di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam kekufuran, karena ia keluar dari Islam setelah wafatnya Rasul, demikian riwayat Sirah bin Hisham. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, 10 hari Rasul menanti, tidak ada kedatangan dari pasukan Romawi, maka Rasul pun mengarah kembali pulang ke Madinatul Munawwarah dengan membangun 17 masjid antara Tabuk dan Madinatul Munawwarah radhiyallahu anhum wa ardahum ashab Tabuk ajma'in. Hadirin hadirat, sesampainya di Madinah, datanglah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah dengan terengah-engah menangis, memegangi tali kudanya Rasul yang dekat dengan kakinya Rasul, berkata, Ka'ab bin Malik, maafkan aku ya Rasulullah, tidak ikut berangkat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya keputusan bahwa belum bisa memutuskan sebelum ada perintah dari Allah. Ada 3 orang di antaranya Ka'ab bin Malik. Salatul ladzina khullibu, 3 orang yang bertobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, ingin bertobat? Ingin bertobat ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu penduduk Madinah 3 orang nih, bukan penduduk Tabuk, maaf, penduduk Madinah 3 orang, kalian bertiga tidak boleh ada seorang muslim pun yang berbicara dengan kalian, kena hukuman. Gak ada yang boleh bicara sama ini orang bertiga. Mereka cuma boleh bicara bertiga dua doang. Sama orang lain gak boleh ada yang ngajak bicara. Keluarga, kerabat, teman, semuanya gak ada yang bicara dengan mereka. Sampai perintah Allah ataupun taubatnya diterima oleh Allah. Mereka sudah tersiksa seperti orang gila melihat keluarga, kerabat, anak, ayah, ibu, semua tidak mau mengajak mereka bicara. Perintah Rasulullah. sampai 30 hari masih berlanjut. 40 hari turun perintah lebih keras lagi, pisah dengan istrinya, tidak boleh bertemu dengan istri dan keluarganya. Perintahnya malah lebih dahsyat. Sampai hari yang ke-50 baru turun ayat Allah menerima taubat 3 orang yang bertobat kepadamu itu. Rasul memanggil mereka, mereka mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu riwayat dari belasan riwayat dalil diperbolehkannya cium tangan, yaitu di saat itu mereka mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat dalam riwayat mencium kedua lututnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gembiranya, di antaranya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu arda. Hadirin hadirat, kita tidak berpanjang lebar, kita ucapkan juga selamat kepada tamu kita dari Malaysia yang saat ini meliput dari televisi dan radio Malaysia, meliput acara ini. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan. Kita ucapkan selamat datang. Dan juga tamu-tamu kita yang datang dari Palembang, tamu-tamu kita yang datang, khususnya yang datang dari yang jauh, yaitu Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Lallahu Al-Habib Abdul Gadir bin Abdullah Al-Junaid mata'anallahu bih. Beliau ada di sini hadir, namun sudah kelelahan dan juga kondisi beliau sedang kurang sehat, sedang dalam pengobatan di sini. Maka di Indonesia dalam pengobatan, semoga dilimpahi afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru-guru kita yang hadir kesemuanya, dan para habaib dan para ulama kesemuanya, saya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf tidak bisa menyambut dengan baik para ulama, para akabir yang semestinya saya duduk di tempat yang paling rendah di majelis ini. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan lain, maka saya pasrah saja kepada apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya saya duduk di bawah saja sama rata dengan kalian, tapi yang jadi masalah duduk dan berdirinya saya ini merepotkan. Kursi geser sana, kursi geser sini, badan saya juga punya bobot yang berat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, merepotkan orang. Jadi saya memilih duduk saja di sini agar saya tidak tambah sakit tubuh. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Rajab menjelang di hadapan kita, semoga acara kita sukses. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal malam 27 Rajab, tepatnya 16 Juni, Sabtu 16 Juni 2012 di Monas, insyaallah bersama Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau adalah murid, salah satu murid yang paling utama dari murid-murid guru mulia. Beliau ini masyhurnya sudah mendunia, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia dan benua Australia, seluruh benua telah beliau kelilingi dan mengenal beliau. Namun di Indonesia kurang dikenal. Kenapa? Karena di Indonesia sering tiap tahun dikunjungi guru mulia. Adabnya kepada gurunya, merasa kalau sudah gurunya sering kunjung ke Indonesia, apalah gunanya dirinya datang ke Indonesia. Tak cukup, wilayah lain beliau yang mengitari dari tawadhu dan adab beliau kepada guru. Namun tahun ini dengan instruksi dan persetujuan guru mulia, beliau hadir di malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita adakan di Monas. Namun waktu beliau yang sangat singkat, beliau mengatakan kedatangan saya cuma satu hari satu malam saja. Beliau mengatakan demikian. Insya Allah acara kita sukses dan Allah berkahi dan Allah limpahkan keberkahan bagi yang hadir dan yang tidak hadir, dan bagi yang hadir dan yang tidak hadir saya mintakan agar turut membantu dengan segala cara menyebarluaskan acara ini. SMS yang kau kirimkan barangkali harganya Rp250 atau Rp50 atau Rp100, itu semua harga hal yang remeh di dunia ini, tapi itu besar nanti karena itu adalah salah satu bukti cintamu pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa kau peduli pada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya SMS-annya dengan nomor yang sama-sama gratis, masih enggak mau ngabarin juga sama teman kelewatan lu. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa saya ngomong begini? Karena kita sekarang enggak banyak bikin baleho. Dulu bikin baleho sampai 40 majelis Rasulullah, kalau ada event-event besar 40 baleho kita bikin. Kalau sekarang udah kebanyakan baleho, ya balehonya baleho pilgub lagi. Akhirnya dikira saya mau jadi gubernur juga lagi. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, yang pantas jadi gubernur kan Abu Ja'far, bukan saya. Ya. Kalau saya pakai kursi roda, masa gubernur pakai kursi roda? Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian maka kita tidak banyak memakai baleho, pakai cuma 4 saja atau 5, 2 di Jakarta, 3 di luar kota, sisanya selebaran. Selebaran diizinkan untuk diperbanyak, boleh diperbanyak sebanyak-banyaknya dan dibagi-bagikan, tempelkan di mana tempat boleh. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini orang yang pilih grup di mana-mana, gambarnya sampai di tiang listrik, sampai di tong sampah, sampai di mana-mana. Masya Allah, ini yang nempel punya otak apa enggak ya, bingung saya. Ya sampai di tempat-tempat tong sampah ditempelin juga. Allahu Akbar. Kalau perlu mungkin di mana jalan raya kalau perlu ditempelin juga. Astagfirullahaladzim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, belum jadi gubernur udah semangatnya kelewatan dari baru jadi gubernur nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak mau bicara masalah itu karena kita non politik di sini ya. Ya, yang jelas kalau seandainya sampai segitu banyaknya ya tersebar luaslah dengan SMS, dengan ucapan, dengan telepon, dengan email, dengan internet, chatting dan lain sebagainya. Jadikan itu semua perjuanganmu, tanda saksi kepedulianmu terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau. Maka semuanya jadi bermanfaat dan pahala. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf di sini banyak para dai-dai besar, para guru-guru saya yang hadir di sini yang malam ini tampaknya waktu kita sempit dan mereka juga sudah lelah juga. Hadirin juga kalau kemalaman, kasihanan yang wanita banyak yang datang dari jauh, sampai dari Bogor, dari Cimanggis, dari mana ya, udah terlalu malam. Sebenarnya kita jam 10 mesti selesai semestinya, namun karena ini tadi pembahasan perang Tabuk panjang, sebenarnya itu juga dipersingkat karena itu kejadiannya di bulan Rajab. Maka saya tidak bisa mengambil waktu lagi kecuali di malam ini, mestinya dari malam Selasa yang kemarin. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau mengingatkan kami agar tidak meninggalkan memanggil namamu dengan zikir jalalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan seluruh hadirin. Jadikan kami semua, wahai Allah, terang benderang dengan cahaya la ilaha illallah. Jauhkan dari segala musibah, angkat dari segala masalah, limpahi kemudahan, limpahi penyelesaian, limpahi ketenangan, kesejahteraan, keluhuran, kesucian, pengampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. لا إله إلا الله Sumpah setia hamba kepada Allah. Sumpah setia hamba kepada Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله Sumpah setia Allah kepada hamba. Sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbul samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم